berubah. Kekuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada seperti. Terakhir mencipta segalanya, seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti senam nafasku menyembahmu selalu. Puji ku sembah, tiada seperti. Segala